Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca beberapa sisi dari bantahan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terhadap pernyataan yang menyatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا menunjukkan istimrar kunut subuh dengan dua muayyan. Beliau bantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama adalah kata beliau Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Terus sebelumnya kita ingat lagi hadis seperti dhaif. Ilatnya adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Dan kalaupun seandainya benar, kunut itu maknanya banyak, bukan seperti yang biasa dilakukan dengan doa yang khusus. Kemudian ujung yang disebutkan yang antara adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan dalam hadis yang sahih Rasulullah kunutnya di subuh dan maghrib. Ya, mengapa kalian khususkan di subuh tidak di maghrib juga? Kalau seandainya kalian bilang maghrib itu mansukh, kunut maghrib mansukh, maka orang-orang yang menentang kalian dari ahlu kufah juga menyatakan kunut fajar mansukh. Kalau kalian menyatakan kunut maghrib itu kunut nazilah, maka ahlu hadis juga menyatakan kunut subuh pun kunut nazilah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahkan ada satu hadis dari Anas menafikan. Dari Asim bin Sulaiman, beliau berkata kepada Anas, ada orang-orang yang menyangka bahwasanya Rasul terus-menerus kunut subuh. Kata Anas, kadzabu. Kalau kalian bilang dalam hadis ini ada ilatnya nih Qais bin Rabi', jawabannya Qais bin Rabi' itu didhaifkan oleh Ibnu Ma'in, tapi disahihkan oleh banyak oleh yang lainnya. Qais bin Rabi' itu ahsanu halan, lebih bagus keadaannya daripada Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, mengapa kalian mengambil hadis Abu Ja'far Ar-Razi dan menolak hadis Qais bin Rabi'? Padahal Qais bin Rabi' itu lebih bagus keadaannya atau semisal. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, bahwasanya ashabi kata beliau anna anasan akhbara annahum lam yakunu yaknutun. Anas menyatakan dulu Rasul dan para sahabatnya tidak biasa berkunut. Wa anna bad'al kunut huwa kunutun Nabi sallam yad'u ala ri'lin wa taqwan. Dan awal mula kunut itu adalah kunutnya Rasul mendoakan kejelekan kepada ri'lin wa taqwan. Wasi sabi sahihain min hadithi Abdulaziz bin Suhaib bin Anas qala ba'atha Rasulullah sallam 70 rajulan li hajatin. Rasul mengutus 70 orang untuk satu hajat. Yukala lahum al-qurra. Ya, mereka disebut dengan al-qurra, para qurra. Fa'arada alaihim hayyani min Bani Sarim. Kemudian mereka dicegat, dihadang oleh dua kampung, dua kabilah Bani Sarim, yaitu Ri'lin dan Dakwan. Inda bi'rin, di satu sumur dicegatnya. Yukalu lahu bi'ir ma'unah, disebut dengan bi'ir ma'unah. Maka kaum, maka para sahabat yang 7 orang tadi, para qurra berkata kepada mereka, kepada 2 kabilah dari Bani Salim, wallahi demi Allah, ma iyyakum maradna, demi Allah kami tidak ingin menyerang kalian. Wa innama nahnu mujtazuna bi hajati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hanyalah ingin lewat untuk menunaikan hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqataduhum, tapi ternyata 2 kampung, 2 kabilah Bani Salim ini ri'l dan taqwan membunuh mereka. Pada Rasulullah SAW syahran bisatul qadah, Rasulullah pun mendoakan mereka selama sebulan di salat subuh. Padalika badul kunut, itulah awal mula kunut nazilah. Qala, ini syahidnya, wama kunna yaknutu, wama kunna naknutu, ini syahidnya, dan kami tidak pernah ya sebelumnya kunut. Kami tidak pernah sebelumnya kunut. Berarti apa? Fahadha yadullu ala annahu lam yakun min hajihi sallallahu alaihi wasallam al-kunut daiman. Dinas jelas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah bimbingan Rasul kunut terus menerus. Kata Anas, wa ma kunna naknutu, kami sebelumnya tidak pernah kunut. Wa qawlu Anas pada dika badul kunut, itulah wal mula kunut. Maka dia bersama dengan ucapan beliau, qanata syahran tsumma tarakah, kunut sebulan kemudian meninggalkannya. Dalilun, ini dalil, ala anna warada bima asbatahu min kunut, kunut nazilah. Ini dalil yang ingin beliau tetapkan dari kunut itu adalah kunut nawazil. Bukan kunut yang terus menerus, tetapi kunut nawazil. Wa huwa alladhi waqqatahu bi syahrin. Jadi yang beliau sebutkan waktunya sebulan. Wahada kama qanata fi salatil atamah syahran. Ini sebagaimana juga beliau kunut di salat isya sebulan. Kama fi sahihain an Ibnu Abi Katsir an Nabi Salamah an Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil atamah syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di waktu salat isya sebulan. Yaqulu fi kunutihi, berkata dalam kunutnya, Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salamah ibn Hisham, Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji al-Mustad'ifina min al-Mu'minin, Allahumma astud wa ataka ala mudhar, Allahumma ij'alha alaihim sinin ka sini Yusuf. Ini salat isya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa asbaha dhaata yawmin falam yad'u lahum. Fadhakartu lahu dhalik. Faqala, amma tarahum qad qadimu. Kata Abu Hurairah, di satu waktu, satu hari, beliau tidak lagi mendoakan mereka. Setelah sebulan, Rasul tidak doakan lagi, tidak kunut lagi di isya. Maka aku pun sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau melihat mereka telah datang? Artinya tidak doakan lagi karena sudah selesai hajatnya, mereka sudah datang. Kata beliau, fakunutuhu fil fajri kana hakadha sawa. Maka sudut kununnya beliau di waktu subuh pun seperti ini sebetulnya, sama. Karena ada hajat, ya nawazil, li ajli amrin aridin wa nazilatin. Karena ada satu perkara yang sifatnya insidental dan nazilah, kejadian yang berterjadi bagi muslimin. Walidhalik, oleh karena itu, aqtahu Anas bisyahrin. Anas menyebutkan waktunya sebulan. Qala rahimahullahu ta'ala, waqad ruya an Abi Hurairah annahu qanata lahum ayadhan fil fajri syahran. Juga telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kunut mendoakan kaum muslimin selama sebulan di waktu subuh. Ikut najilah. Wa kilahuma sahih. Waqad taqaddama dzikru hadis Ikrimah bin Abbas. Dan terlewat hadis Ikrimah bin Abbas, kata beliau, qanata Rasulullah sam syahran mutatabi'an fi dzuhri wal 'ashr wal maghrib wal 'isya was subuh. Rasulullah sallam kunut sama sebulan itu berturut-turut. Berturut-turut yakni di salat duhur, di salat asar, salat maghrib, salat isya, subuh. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa hadis sahih. Hadis sanadnya hasan. Jadi di salat subuh, di maghrib, di isya, bahkan di sini di semua salat. Dalam sini semua salat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, yang dalam sahih Bukhari sahih Muslim tadi, fajar, maghrib, isya. Dan di kharij sahihain di sini sanad hasan juga, bahkan di semua salat, duhur juga, asar juga. Wakadha qala Tabrani fi mujamihi min hadithi Muhammad bin Anas qala haddathana Mutarrif bin Tarif an Abi Jahm an Barra bin Ajib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli salat maktubatan, tidak beliau salat maktubah illa qanata fiha, kecuali beliau kunut padanya. Ini disebutkan dhaif mauqufan, yang sahih. Saya ulangi, dhaif marfu'an, yang sahih, yang sahih, yang benar mauquf, yang benar mauquf. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, shawab mauquf, hadis ini yang benar mauquf. Qala Tabrani lam yarwihi al-Mutarrif ila Muhammad bin Anas intaha. Wa hadha isnad wa in kana taqum bil hujjah. Sanad barusan ini, yakni tidaklah salat maktubah kecuali karena tafiha, walaupun dari sisi sanad tidak bisa ditegakkan sebagai hujjah, tetapi fal hadithu sahihun min jihatil makna. Tapi hadis ini sahih dari sisi maknanya, tadi didukung oleh hadis sebelumnya, hadis Ibn Abbas, Rasulullah salat sebulan berturut-turut, ya kunut berturut-turut sama sebulan di zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Ya, hadis ini Barra bin Azib, walaupun dari sisi sanad ada kedhaifan, tetapi sahih min jihatil ma'na. Lainal kunut wa doa. Kunut itu adalah doa. Wa ma'lumun anna Rasulullah sallam lam yusalli illa salatan maktubatan ila dahfiha. Dan sudah ma'lum Rasulullah SAW tidaklah salat yang wajib kecuali beliau berdoa padanya. Kamu takut dam, karena sudah lewat kita macam-macam doa, tempat-tempat doa dalam salat ada. Sehingga cari masalah mana betul, karena kunut itu dan tempatnya doa. Wahadahu aladhi aradahu Anas, dan ini yang diinginkan Anas bi hadith Abu Ja'far Ar-Razi. Itu yang diinginkan Anas dalam hadith Abu Ja'far Ar-Razi, yakni terus menerus kunut sampai meninggalkan dunia, ini maksudnya doa yang mutlak, bukan doa muayyan ba'da ruku. Ini pun kalau sahih, in sahha, dan hadisnya dhaif. Ini yang diinginkan Anas dalam hadis Abu Ja'far Ar-Razi, anu lam yazal yaknutu hatta parqa dunia. Ya, ini kalaupun kalau sahih, dan hadisnya dhaif. Kalau sahih ini maksudnya, ya beliau senantiasa berdoa dalam salatnya. Wa anhanu la nasyukku wa nartabu bi sihhati dhalik. Ya, kita tidak ragu, tidak bimbang bahwasanya benar demikian, Rasulullah SAW itu berdoa, senantiasa berdoa ketika salat. Ya, jangan sampai disalahpahami. Sihah bukan kembali ke zaliknya, bukan kembali ke hadis Anas, bukan. Tetapi tadi kembali ke doanya Rasul di setiap salat. Kita tidak ragu, tidak bimbang, Rasulullah SAW itu betul senantiasa berdoa ketika salat. Tetapi hadis Anas tadi dhaif. Kalaupun sahih, maknanya adalah doa. Wa anna du'ahu istamara fil fajri ila faraq ad-dunya. Bahasa doanya beliau Rasulullah SAW terus menerus sampai beliau meninggalkan dunia. Ya, ini sisi yang ketiga. Ya, membantah mereka-mereka yang terus menerus, ya, kudut muayyan di subuh intinya adalah kita katakan Anas bin Malik rawil hadis menyatakan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kunut. Kemudian beliau kunut selama sebulan. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tidak pernah kunut subuh terus-menerus. Dan yang kedua, kunutnya sebulan dibatasi menunjukkan ini bukan terus-menerus tetapi kunut nazilah. Kunut nazilah. Di antara contohnya adalah hadis yang lain. Rasulullah SAW juga pernah kunut selama sebulan di sholat isya. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Karena itu adalah kunut nazilah. Sebagaimana di sholat isya sebulan beliau tinggalkan. Dan tidak menjadi sunnah terus menerus kunut isya. Demikian juga kunut subuhnya Rasulullah SAW ketika nazilah. Tidak bisa jadikan dalil untuk kunut subuh terus menerus. Ini intinya. Nah, Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.